na dimiri, tiak otahe, tiak otahe. Apa ya kenal? Aku cinta nek kamu. Nek kubani lagu. Apa tak kurang? Luwe lalu, meni baik kakak au, ani tua. Sudah ada tahu mencat ngase si Denu. Nelang mudah mendodok lah model-model marak si Denu. Si Dewa marak lendong jamu. Hendak duga aku. Milin ih lampang-lampang marak setengesot. Ih, nek kubani yang malet merarik dari si Denu. Pokok nek kubai, kumbang bayi wain. Aduh menuja, aduh. Aduh hendak.